Bahrain bisa ditaklukkan, engkau akan saya kasih begini begini sampai ping telu kanjeng Nabi dong. Tapi ternyata harta Bahrain tidak datang-datang sampai kanjeng Nabi meninggal. Oh, ngoten nggih. Kanjeng Nabi kan sudah dawuh, kalau nanti harta Bahrain datang, maka engkau akan saya kasih sekian sekian sekian. Ngoten niku. Tapi ternyata harta Bahrain tidak datang-datang sampai kanjeng Nabi meninggal. Falamma jaa mongko ing dalam semangsane teko. Falamma jaa mongko ing dalam semangsane teko apa malul Bahraini? Hartani Bahrain. Amar mongko perintah sapa Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Fanada nuli mengumumkan sapa Abu Bakar. Fanada mongko mengumumkan sapa Abu Bakar ing dawuh iki. Mangkana lahu inda Rasulillah idatun aw dainun falyatina. Man utawi sabane wong iki isi pengumuman iki, isi maklumat ini. Man utawi sabane wong kana iku lamun ana. Kana iku lamun ana iku lahu kadwiman. Inda Rasulillah ing dalem sandingi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa idatun apa janji? Apa idatun apa janji au dainun utawa utang? Falyatina mongko becik nekani sapa man ing kita. Hendaklah becik hendaklah man. Falyatina mongko becik nekani. Sapa iku jenenge man ing ingsun? Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Kanjeng Nabi. Saat harta Bahrain datang ke Madinah, Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah mengumumkan barang siapa yang dulu pernah dijanjikan oleh Rasulullah atau Rasulullah punya hutang kepada dia, hendaklah mendatangi saya. Oh, no, faliyatina. Jabir krungu pengumuman dulu pernah di janji oleh Rasulullah kalau harta Bahrain datang engkau akan saya kasih sekian sekian sekian. Ping telu Kanjeng Nabi dawe. Hakada wa hakada wa hakada. Ping telu ila ya. Eling-eling ping telu. Fa'ataituhu nuli nekani sapa ingsun ing Abu Bakar. Fa'ataituhu nuli nekani sapa ingsun ing Abu Bakar wa qultu lan ngucap sapa ingsun. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun lahu marang Abu Bakar. Ngucap ngene inna nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi limarang ingsun ngendika kaza ing mengkene wa kadzalan ing mengkene saya datang kepada Abu Bakar yang telah memberikan pengumuman tersebut, saya katakan kepada beliau, sungguh Nabi dulu pernah mengatakan pada saya, bahwa kalau harta Bahrain datang kepadaku, maka engkau akan saya kasih sekian, dan sekian, dan sekian. Sampai ping telu. Bahasa nuli nyawuk. Nyawuk itu nyakup. Iya. Nyawuk itu nyakup, mencakup dengan kedua tangan. Bahasa mongko nyawuk, sopo Abu Bakar li krono ingsun haisatan kelawan sak cawuan. Nyawuk setelah itu Abu Bakar mengambil harta Bahrain dengan kedua telapak tangan beliau diberikan kepada saya. Gak dihitung, dicawuk, rep, dikekno, wadani kubun. Gak saman kan hitung-hitung disik, nek katanya kekno. Eh, yang paling cilik baru kekno. Ini boten, dicawuk, kasihkannya. Berkene Rasulullah kan ngoten hakada wa hakada wa hakada tak iki sami ne ngoten niku. Sarah. Fa'adatuha mongko ngitung sapa ingsun ing cawukan iki. Fa'adatuha mongko ngitung sapa ingsun ing cawukan faidahia mongko dumadan utawi cawukan sak cawukan iki. Faidahia mongko dumadan utawi sak cawukan iku khamsumi'atin iku 500. Iku 500. Nek 500 dinar satu dinar itu 4 gram, iya toh. Nah, berarti sampai tinggal ngeping no. 4 kali 500 berarti berapa? Hah? 4 kali 500. Berarti ada berapa ini? 2000 dirham, dinar. 2000 dinar. Weh, ya 2000 gram berarti ya. 2000 gram. Joki nganggur sama ini. 2000 gram loh. Tenan angkro-angkro wis ngaji tok wis. Faqala li khud mislaiha. Faqala mongko ngendika sapa Abu Bakar, kame iki tok tidak cuma 2000 gram ndak. Faqala mongko ngucap sapa Abu Bakar li marang ingsun, "Khud, ngambilah sapa sira mislaiha ing 2 kali lipate khamsu mi'atin. Mislaiha ing 2 kali lipate khamsu mi'atin." Setelah dikasih 500 dinar, Abu Bakar mengatakan lagi, ambil 2 kali lipatnya lagi. Weh, berarti sekarang 500 ditambah 2 kali lipatnya 1000, berarti dia mendapatkan 1500. Berarti dia mendapatkan 6000 gram emas. Weh, tenan lah, nganggur tenan lah. Ya. Kala nganggur deh. Oke nih, muttafaqun alaih. Uti hadis iku muttafaqun alaih. Masya Allah, ngoten ya. Kala iku sebagai bentuk menepati janji Rasulullah. Rasulullah sekian dulu janji. Maka pemimpin yang baik itu yang melanjutkan program-program pemimpin sebelumnya. Kalau itu baik ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Jangan ganti pemimpin programnya langsung gua kabeh. Ya ngoten niku. Padang ngono ya. Ganti menteri, program ganti. Pendidikan dibuat kelinci percobaan. Kapan tadi ini? Ngene mboten. Nang pondok, wah wis istiqomah ngajine nggih. Kala babul amri. Ya toh, mulai pian beda-beda nggih. Mulai zaman dulu wis mesti benten ganti menteri, metodene ganti, carane ganti. Enggak ada yang baku, ya wis memang nungso ya. Aturannya menungso, enggak ada aturan yang baku. Berubah terus. Ya karena ya wong pemimpine benten ya kepinginane benten, kecenderungane ya benten. Babul amri utawi ki kubab nerangno perintah bil muhafazati kelawan joko. Alama ing atase perkara joko menjaga mengistiqomai alama ing atase perkara iktadahu kang biasa no sapa wong ing ma minal khairi saking kebagusan. Bab perintah menjaga terhadap kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan itu ditetapkan berapa kali? Ya, 2 kali, 3 kali sudah biasa. Maka itu jangan sampai ditinggalkan kalau sudah jadi kebiasaan. Biasa ngaji, ojo sampai gak ngaji. Nek apik lo ya, nek elek ya ditinggal lo langsung. Biasa terus setelah sebelum subuh, maka jangan sampai sakil sekalipun itu ditinggalkan. Sudah biasa tahajud, jangan ditinggalkan sama sekali. Makruh hukumnya malah. Plus, ojo sampai ditinggal, nek gak tangi ya dikodohi. Gitu ya. Nah. Kodohan. Rai ngaji ya kodohan, gesok kodoh. Sebagai bentuk mengamalkan dawuh Kanjeng Nabi, ngistiqomai amal apik. Jadi Kanjeng Nabi ku sing seneng amal sithik tapi istiqomah. Ora usah akeh-akeh sithik. Sithik-sithik diistiqomai. Biasa nyapu yo, istiqomah nyapu, ora usah kate diobrak. Lo ngaji yo diobrak, nyapu diobrak, sing gak diobrak iki lo mangan. Ya. Sati obrak dhele ngarepan teko dhewe. Sing turu langsung tangi semangat. Kalange diku seneng Allah taala. Ya wis, nek tuku gorengan wis sampe teko kono, sampe mancal yo ir. Nanti wis, beli gorengan. Mancal-mancal lah, Mas. Nek ngaji lho kudu dipancal. Wir. Suatu Wir. Rumahnya mana, Wir? Rumahnya mana? Sukabumi. Sukabumi kok ya? Seneng mati berarti orangnya ya. Oh iya, enggak maksudnya itu suka cinta tanah air. Hubul waton? Wah, ceremu kan. Dalam hati lo ya, mana hati? Ya, itu memang kita harus mempertahankan tanah air. Harus itu, kalau di rong-rong, kalau dijajah, ya harus kita memikul bambu runcing, wis. Ya toh, jangan sampai negara kita dipecah belah. Moh kita itu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau menuntut hak bukan berarti ingin memecah belah lo ya. Nah, kadang orang salah paham. Iya. Yeah. Mau memecah belah NKRI enggak. Kita itu salut dengan NKRI ya toh. Kalau menuntut hak meminta sesuatu memberikan aspirasi itu bukan mempecah belah NKRI. Ya, ojo lebih ngono lah, ngono sithik-sithik mempecah belah NKRI gitu. Suudun banget. Kala ngendika sanen Allah taala. Lama ulama di suudun. Sing merdeka no biyen niku sing termasuk ulama. Sing gak paling gak seneng terhadap penjajah iku yo para kiai-kiai. Ngono lho. Hah? Sing gak seneng penjajah, sing paham terhadap itu para kiai karo wong sing berpendidikan. Ya. Wong kadang ya di sekolah nonong kono-kono ya tetap gak paham, sing panjenengane sing sekolah nolong tuh kadang. Yang murni biaya sendiri adalah para kiai. Paham mereka kalau ini penjajah. Ya toh? Mereka ngerti. Kalang di kosenan Allah Ta'ala, inna maha seduni Allah, kula yuhayiru. Orang rubah, sinten Allah ma'ing perkara. Kala inna maha seduni Allah, ikula yuhayiru. Orang rubah, sinten Allah. Nah, nek kiai kepingin gaya negara Indonesia mulai biyen. Yo, kalau nak Pancasila, lis. Ngira mau itu umpomo, lis. Kiai-kiai kita itu setuju dengan Pancasila, setuju, lis. Ngaten lho ya. Dengan undang-undang dasar disetuju nggih ta mboten. Kalau kita kiai-kiai dulu kepingin apa namanya? Tidak negara yang apa istilahnya ini majmuk koyo ngeten iki ya. Kala nanti piagam apa jeneng? Sing dikuai piagam Jakarta. Hah? Iya iku. Kala itu kan benar-benar pengorbanan yang luar biasa kan? Umat Islam Porovia itu perwakilannya, ya luar biasa itu. Padahal yang nyusun Bung Karno, iya kan deh. Nah, tapi ada beberapa kalimat yang dirubah karena itu memang apa cenderung kepada Islam dirubah. Padahal itu untuk umat Islam sendiri, iya kan? Gala itu menunjukkan karo kiai-kiai kita itu sangat toleran, paham? Iya, sangat tasamuh, iya toh. Tapi ojo sampai disakiti. Ya, kalau disakiti kita membela. Membela diri bukan berlatih memecah belah NKRI. Ya. Paham? Wadidik gue. Inna maha setuni Allah. Kala ngendi kosinan Allah Ta'ala. Inna maha setuni Allah. Ikula yugayiru. Orang rubah sinan Allah ma'ing perkoro. Biqaumin kang tetap ing dalam kaum. Nikmat misale. Musibah misale hatta yughayyiru sehingga ngrubah sapa kaum ma ing perkara bi anfusihim kang tetep ing dalem pira-pira awak dhewe ne kaum Allah pasti akan ngasih pahala terus sama sampean selama kalian itu mau beramal. Nek kowe gak amal berarti kowe dhewe sing ngrubah to, maka kowe gak entuk ganjaran. Ngaten. Inti nek gelem tahajud, yo dikei pahala sama Allah Ta'ala. Lek nek inti berubah sikap, sing asale tahajud gak gelem tahajud, yo gak dikei pahala. Paham? Ngoten niku, Bu. Gala. Nek kepengin entuk duit yo kerja. Kepengin entuk ilmu sinau. ngaji sing pateng ya toh. Lah ngoten inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi ang. Jadi nasib kalian ada di tangan kalian sendiri. Ora usah kate menggantungkan nasib pada orang lain. Nasibmu sampean yang megang. Sampean mau jadi apa terserah sampean. Itu loh. Iya toh? Yes. Ini sampean dikasih sama Allah Ta'ala kasep, sampean dikasih ikhtiar, dikasih pilihan. Bahwa sampean ingin jadi hafid, sampean ingin jadi alim, ingin jadi jahil, terserah. Itu opo jadi sampean. Paham ya? Itu, saya ini sampean kepingin apal 10 ayat. Kepingin, aku kudu apal. Ah, apal sampean? Berkini ngapal lo. Nek gak ngapal lo, ya apal. Nah itu kan, nasib ada di tangan sampean sendiri ya. Yang ngono. Berkini, kenapa saya katakan begitu? Karena Allah yang nyuruh kita untuk beramal. Ngapain lo? Gala dan amal itu alamat sukses. Ngono, usaha itu alamat sukses. Bahwa istiqomah. Makanya muhafadu alamat tadahu minal khair. Waqala lan dikasinan Allah Ta'ala wala takunu lan ojo. Kala lan ojo no sopo siro. Iku kalati kaya wadon nakodot kang rusak sopo alati. Ghuslaha ing tenunani alati. Mimba dikuatin ing dalam sausi kuat angkasan hale piro-piro ngrusak angkasan. Jadi jama ini sin. Jadi tenunan sing dirusak angkasan mana ni? Wal angkas utai mak utai angkas iku jama unik sin jama ilafat niksin wahwat niksin iku al ghuslu iku tenunan al mangkudu kang ten rusak. Waqala lan dikasinan Allah Ta'ala wala yakunu kalladzina utul kitab wala takunu napa la yakunu wala yakunu kenek takunu kenek yakunu wala yakunu lan ojo ono sapa wong akeh iku kalladzina kaya wong akeh kadang banter kadang lirik iku kalladzina kaya wong akeh utu kang diwehi sapa alladzina utu kang diwehi sapa alladzina diberi sapa alladzina alkitaba ing kitab min qablu ing dalem sadurunge janganlah kalian seperti ahli kitab sebelumnya fatola mongko nuli dawa lama fatola nuli dawa alaihim ing atase alladzina apa al-amadu apa mongso lama-lama faqosat mongko nuli atos. Atos, atos itu apa? Keras. Apa kulubuhum piro-piro atini alladzina. Lama kelamaan gak gelem mempelajari Qur'ani. Gak gelem ngaji hadisi. Gak gelem ngaji tafsiri. Agama wis moh pokoknya. Wa qala lan dikosinan Allah Ta'ala famaro auha haqqa ri'ayatiha. Qala famaro auha haqqari ayatiha fama ra'auha yang dalam Quran ini Quran lagi apa-apa Quran lagi jadi gue apa-apa ya asyik ya jalanan siapa ini Wonorjo siapa ini Subarman Subarman. Subarman. Kala fama ra'auha mongko fama ra'auha mongko orang joko sapa iku jenenge kala fama ra'auha fama ra'auha nuli orang joko sapa iku jenenge kala alladzina fama ra'auha mongko orang joko sapa alladzina ing rohbaniyah rohbaniyah itu tidak mau nikah, rohbaniyah. Rohbaniyah itu tidak mau nikah. Itu orang-orang Nasrani itu mereka membuat bid'ah. Bid'ah sendiri. Yaitu mereka tidak mau nikah. Tapi ternyata bid'ah yang mereka buat itu tidak mereka jalani sendiri. Maka dicela sama Allah Ta'ala. Mereka membuat amal ibadah yang seharusnya itu diistiqomahi tapi gak diistiqomahi. Lah ini letaknya di sini. Famaro'auha mongko orang jogo sopo alladina ing rohbaniyah haqqa ri'ayatiha kelawan sak temene menjaga rohbaniyah. Napa rohbaniyah? Tidak mau nikah. Haqqa ri'ayatiha kelawan sak temene jogo rohbaniyah. Jadi mereka itu membuat bid'ah. Allah tidak mewajibkan kepada mereka untuk tidak menikah. Tapi mereka fokus ibadah enggak mau nikah. Mana? Iki jenis roh. Fokus ibadah tidak mau nikah. Jadi enggak nikah. Nah ini kan bid'ah. Wong enggak dianjurkan oleh Allah Ta'ala kok. Enggak dianjurno emang. Enggak ada perintah, enggak ada apa. Ternyata ibadah yang itu, yaitu tidak menikah, fokus untuk ibadah tidak mereka jalani dengan istiqomah. Loh, inilah yang dicela di sini, ketiadaan istiqomah yang dimaksud. Soalnya jadi ayat famaro'auha haqqori ayatiha, ini bukan mencela bid'ahnya, tapi mencela terhadap bid'ah yang tidak diistiqomahi. Ketika bid'ah itu baik, ya you know, tidak dilarang oleh agama, mergane bid'ah ono sing hasanah. Ya. Yeah. Itu kok mari ngono gak diistiqomahi iku yo elek. Eleke dari sisi tidak ada istiqomah. Qala al-hadits wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala ngendika sinten Abdullah qala ngendika li marang ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah hi Abdullah la takun ojo ono sapa sira iku misla fulanin ngumpamani fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Ya. Sopo fulan niku adiriansah. Ojo kaya adiriansah. Iya adiriansah. Kadang ngaji, kesu ora. Ngaji. Ini. Galagi anak ono sopo fulan. Iku yakumu. Ngatek sopo fulan. Sholat mana nih? Sholat. Alaila ing dalam bengi adirian saya iku nek bengi kadang sholat tahajud ping pisan pindho mari ngono wis ra gelem fataro kanuli ninggal sapa fulan kiamat laili ing kiamul lail lho niki wahai Abdullah engkau jangan seperti fulan dia itu pernah ngelakoni tahajud tapi setelah itu tidak mau tahajud tuh ini kan berarti mencela ketiadaan istiqomah istiqomahi amal sing sae. Muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaqun alaih wallahu a'lam. Ya rabbana amtarofna bi anna naqtarofna wa annana asrofna.